السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، وهيما بالسلام، همبا الله، رحمني ورحمكم الله، سمغى الله سبحانه وتعالى مرحمتك ومرحمتك لي. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي الله، wajib bagi setiap muslim dan wajib bagi setiap muslimah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyabudallah wahdahu bifin al-awamir wa tarkin nawahi an al-ikhlasi lillah ومحبة وتعظيم، dan dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berbagai larangan Allah subhanahu wa ta'ala, didasari dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dia cinta kepada Allah, dan dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beribadah di atas penyimpangan, dan dia tidak beribadah di atas hawa nafsu. Akan tetapi, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dengan seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Ingatlah wahai kaum muslimin, janganlah kalian beribadah kepada Allah di atas hawa nafsu, dan janganlah kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas penyimpangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, pasti kalian akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahaballah wassodaqa, dan barang siapa yang mencintai Allah dan jujur dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan mengikuti seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana wa razaqana li ghayatin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan telah memberikan rizki kepada kita karena ada tujuan. Wa hadhihi al-ghayatu hiya ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, dan tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan tujuan kita diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-ibadatu la takunu sahihatan illa bitawhidi walittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu tidak akan benar kecuali dengan tauhid, kecuali dengan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. فالواجب عبادة الله وحده في الإخلاص له في قولك وعملك. Maka wajib beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dengan mengikhlaskan kepadanya, dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ucapanmu dan juga di dalam perbuatanmu. Dan engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Engkau tidak melaksanakan solat kecuali karena Allah. Engkau melaksanakan solat karena Allah. Engkau berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah karena Allah. Dan engkau bersedekah karena Allah. Engkau takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, ketika dia menjalani kehidupannya, di saat dia sehat, di saat dia diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya terkumpul pada dirinya dua ibadah besar, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan berbagai ibadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hendaknya dia selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, ketika dia menjalani kehidupannya, kemudian dia menderita suatu penyakit, maka yang ada pada dirinya satu ibadah besar, yaitu dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awun lillah, dia bekerja sama, dia tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in lillahi wahdah, dan seluruh perbuatan dalam ibadahnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wa la sum'atan, tidak karena riya dan juga tidak karena sum'ah, bukan dilakukan karena ingin dilihat oleh manusia, dan bukan dilakukan karena ingin didengar oleh manusia. Ibadah yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Ibadah yang dia lakukan bukan dengan tujuan agar dilihat oleh manusia atau agar didengar oleh manusia, namun semata-mata lillahi wahdah, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu hakullah, ibadah itu wahai kaum muslimin adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Salat karena Allah adalah ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawun, bekerja sama, tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi Majmu'ir Rasail, ra'ihatul ikhlasi kara'iyatil bukhuril khalisi kullama sitruhu بالثياب فاح وعبق بها، ورائحة الرياء كدخان الحطب يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحة كريهة. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، سمغى الله سبحانه وتعالى من رحمتنا في اليوم وبركا لم قد مجموع الرسائل. Beliau mengatakan aroma ikhlas itu seperti aroma bakhur yang murni. Aroma ikhlas itu seperti aroma dupa yang murni. Semakin ditutupi dengan kain, maka akan semakin semerbak dan harum baunya. Dan aroma riya itu seperti asap kayu bakar, naik ke udara, kemudian hilang, dan yang tertinggal hanyalah bau busuk. Qultu wa qultu, qultu ma qultu, wastaghfirullah al-azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. واجب bagi lelaki dan wanita dari kaum muslimin yang telah dibebani tanggung jawab di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi jin dan manusia untuk perhatian kepada ikhlas, kepada ikhlas di dalam seluruh perbuatannya. Wajib bagi manusia dan juga wajib bagi bangsa jin untuk memperhatikan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beramal dan jujur di dalam beramal, dan hendaknya dia melakukan sebab-sebab yang dapat menjadikan amalannya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan yang dapat menjadikannya, di antara ibadah-ibadah yang dapat menjadikan amalannya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, al-khawfu minallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, war-ruja' dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memiliki hasil usaha yang halal. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Demikian pula dia harus mewaspadai dirinya dari berbagai bentuk kemaksiatan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fil fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menyebutkan di dalam majmu'ul fatawa, faman kana mukhlishan fi a'mali dini ya'maluha lillah kana min awliya'illahi al-muttaqin. Barang siapa ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan agama, dia lakukan amalan-amalan agama itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Wal amalu liajlin nasi syirkun, wa tarkul amali liajlin nasi riyaun, wa ikhlasu ayu'afiyakallah minhuma. Mengerjakan suatu amalan, mengerjakan suatu perbuatan karena manusia adalah syirik, dan meninggalkan suatu amalan, meninggalkan suatu perbuatan karena manusia adalah riya, dan ikhlas itu Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari keduanya, dan ikhlas itu Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari syirik dan riya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wabil jumlah, dan sebagai kesimpulan pada khutbatul Jumat di hari ini, waspadalah kalian wahai kaum muslimin dari hancurnya kebaikan-kebaikan dan amalan soleh kalian karena riya dan sum'ah, dan ikhlaskan ibadah kalian wahai kaum muslimin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu thabata ala hadha din wa tabassuru fi ahkamih wal amala bi syara'ih mal ikhlas lillahi fi dhalik hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.